ataupun sujud di dalam hadis ini. Di sana ada pendapat yang lain, yaitu pendapat yang kedua, bahwa tumakninah adalah hanya wajib, bukan rukun. Hanya wajib, bukan rukun. Apa bedanya? Kalau seandainya kita katakan rukun, berarti tidak sah sholat tanpa tumakninah. Kalau seandainya tidak sah sholat tanpa tumakninah dan tidak bisa ditambal dengan yang lainnya, tidak sah sholatnya, harus sholat kembali. Makanya dalam hadis tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang ini, Khalad ibn Rafi', untuk mengulang sholatnya. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah sholat, sesungguhnya engkau belum sholat. Adapun kalau kita katakan dia wajib, maka apabila ada orang yang tidak tumakninah di dalam sholatnya, dalam satu gerakannya, maka ditambal dengan sujud sahwi. Dan ini adalah pendapat dari Imam Abu Hanifah dan juga Muhammad ibn Yusuf. Dan mereka berdalil dengan firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Irka'u wasjudu." Irka'u wasjudu. Di dalam ayat tersebut tidak disebutkan tumakninah. Hanya diperintahkan ruku'lah kalian dan sujudlah kalian. Ini menunjukkan bahwa tumakninah bukan rukun, akan tetapi hanya kewajiban. Berarti kalau orang ruku dengan menundukkan punggungnya, kemudian kalau sujud dengan membukukan kepalanya ke bawah, sudah mencukupi. Sudah mencukupi menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Tetapi wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat bahwa tumakninah adalah rukun sholat. Tidak sah sholat tanpa tumakninah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu min salatihi. Orang yang paling buruk curiannya adalah orang yang mencuri dari sholatnya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa yasriqu min salatihi? Wahai Rasulullah, bagaimana orang tersebut mencuri dari sholatnya? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yutimmu ruku'aha wa sujudaha, yaitu orang yang tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Ini juga dalil untuk pendapat yang mengatakan tumakninah adalah apa? Rukun. Orang yang paling buruk curiannya adalah orang yang mencuri tatkala sholat. Siapa yang mencuri tatkala sholat? Yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Karena tidak tumakninah. Di dalam riwayat yang lain, la yuqimu sulbahu fir ruku'i wassujud. Dia tidak menegakkan punggungnya tatkala rukuk dan sujud. Tidak rata punggungnya tatkala rukuk, tidak rata punggungnya tatkala sujud. Karena terlalu cepat. Ini juga dalil yang menunjukkan bahwa tumakninah adalah rukun sholat yang tidak sah sholat tanpanya. tanpa tumakninah. Lalu Ustaz, ayat yang disebutkan oleh pendapat yang kedua dalam hal ini Imam Abu Hanifah, irka'u wasjudu, ruku'lah, sujudlah, enggak ada penyebutan tumakninah. Maka mudah menjawabnya. Ayat tersebut ditafsiri, dijelaskan dengan hadis. Ayat tersebut dijelaskan dengan hadis. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selesai itu masalah hukum tumakninah. Kemudian pelajaran selanjutnya. Apa itu tumakninah? Apa itu tumakninah? Atau mungkin dicatatnya berapa lama tumakninah? Berapa lama tumakninah? Maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Pendapat yang pertama, tumakninah adalah berdiam meskipun sebentar. Berdiam meskipun sebentar. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, tumakninah adalah yang seseorang cukup membaca zikir pada gerakan tersebut. Yang seseorang cukup membaca bacaan pada gerakan tersebut. Yang seseorang cukup membaca bacaan pada gerakan tersebut. Jadi kalau seandainya menurut pendapat kedua, tumakninah orang yang ruku adalah ketika dia membaca Subhana Rabbiyal Azim, itu tumakninah. Ketika dia i'tidal, dia membaca Subhana Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, itu tumakninah. Kemudian ketika dia sujud, dia membaca Subhana Rabbiyal A'la, itu tumakninah. Kalau pendapat yang pertama tadi, tidak. Yang penting dia diam sebentar, dia langsung angkat, itu disebut tumakninah. Menurut pendapat yang pertama. Menurut pendapat yang kedua, dia harus membaca bacaan gerakan sholat tersebut tanpa tergesa-gesa. Disitulah tumakninah. Ya, disitulah tumakninah. Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam, terjadi perbedaan pendapat ini, dan pendapat yang lebih kuat adalah tumakninah sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi sebelumnya pertemuan pada pekan yang lalu. Tumakninah adalah seseorang berdiam seluruh anggota tubuhnya pada beberapa saat. Seluruh anggota tubuhnya tetap pada beberapa saat. Itulah yang disebut dengan tumakninah. Ya, ini yang disebut dengan tumakninah. Berarti Ustaz, kita ambil pendapat pertama atau kedua? Maka jawabannya yang lebih sempurna pendapat kedua. Tetapi jika ada orang yang mengambil pendapat pertama, maka sudah sah tumakninahnya. Yang lebih sempurna pendapat kedua. Tetapi jika ada seorang yang mengambil pendapat kedua, pendapat pertama, maka sudah sah tumakninahnya. Karena tumakninah tetapnya anggota sholat pada gerakan tertentu. Itu tumakninah. Taib, pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menunjukkan bahwa pelajaran selanjutnya, termasuk rukun di dalam sholat adalah tertib mengerjakan gerakan-gerakan. Tertib mengerjakan gerakan-gerakan seperti yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus tertib? Karena begitulah yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan apa makna tertib? Makna tertib adalah memulai dari awal sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah dan diakhiri sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makna tertib. Ya. Jadi saya ulangi, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah tertib rukun salat. Tertib adalah rukun salat. Tidak sah salat jika tidak tertib. Tidak sah salat jika tidak tertib. Apa itu tertib? Tertib adalah memulai salat sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada akhir salat sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sebutkan miftahus salah al-wudu wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kunci salat adalah wudu. Dan dimulai keharaman mengerjakan ucapan dan perbuatan selain sholat ketika seorang sudah mulai takbiratul ihram. Dan dihalalkan kembali untuk mengerjakan ucapan dan perbuatan selain sholat ketika seorang sudah mengucapkan salam. Tidak sah sholat seseorang kalau salam dulu baru takbiratul ihram. Tidak sah. Ya. Kenapa? Karena tidak apa? Tidak tertib. Itu yang dimaksud tertib. Tertib adalah memulai sholat sebagaimana yang dimulai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengakhiri sholat sebagaimana yang diakhiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 12 tahun semenjak disyariatkannya pertama kali sholat, beliau tidak pernah sholat menyelisihi tertibnya. Takbiratul ihram, kemudian membaca al-fatihah, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian nanti di akhir tasyahud. Seperti itu tertibnya. Selama 12 tahun tidak pernah beliau selisihi tertib ini. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud dulu sebelum ruku. Ya. Beliau senantiasa ruku dulu kemudian sujud. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di antara dua sujud sebelum sujud. Tidak pernah. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salam dulu sebelum takbiratul ihram. Maka ini menunjukkan bahwa tertib salat adalah rukun. Yang tidak sah rukun tanpa tertib. Baik. Pelajaran selanjutnya yang kita sebutkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu termasuk rukun salat adalah berurutan atau dalam bahasa Arabnya muwalat. Muwalat berurutan atau dalam bahasa Arabnya muwalat. Kalau tadi kita katakan tertib, maka maksud tertib sudah Anda ketahui. Tertib dalam bahasa Indonesia pun tertib sudah kita ketahui tadi maknanya apa. Kemudian muwalat, muwalat artinya urutan, berurutan. Apa maksud berurutan? Catat. Maksud berurutan adalah mengerjakan gerakan sholat dan tidak dipisah dengan gerakan yang lain dalam waktu yang lama. Dan tidak dipisah dengan gerakan yang lain dalam waktu yang lama. Contoh misalkan, setelah membaca Al-Fatihah, ruku. Ya. Ataupun membaca surat kemudian ruku. Sebelum ruku, dia minum dulu. Dia makan bakso dulu. dia goreng dulu, dia ini tidak sah. Kenapa? Karena tidak berurutan, tidak mualat namanya. Dan ini rukun salat. Ini rukun salat. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah kata wudu. Wudu wawunya pakai dhammah, berarti perbuatan wudunya, perbuatan wudunya. Adapun kalau wawunya pakai fathah, wadu, maka berarti airnya, berarti airnya. Dan itu di dalam bahasa Arab banyak, karena kan disebutkan dalam hadis di sini, fa asbighil wudu'a. Antum kalau lihat dalam bahasa Arabnya, ya, idza qumta ila salati fakabbir, idza qumta ila salati thumma istaqbilil qiblata fakabbir, wa idza qumta ila salati fa asbighil wudu. Jika engkau menghadap, jika engkau ingin salat, maka sempurnakanlah wudu. Ini yang kita bicarakan. Sempurnakanlah wudu. Wawunya pakai dhammah. Apabila waw pakai dhammah, maka maksudnya adalah perbuatan wudu itu. Kalau seandainya wawunya pakai fathah, tulisannya sama. Tapi wawunya pakai fathah, wudu. Maka berarti airnya. Sama dengan kata sahur. Ya, sama dengan kata sahur. Apabila pakai dhammah as-suhur, maka apanya? Perbuatannya tersebut, perbuatan makan sahur. Ya, perbuatannya. Apabila pakai as-sahur, pakai fathah, maka apanya? Makanannya. Sama dengan kata at-tuhur. Nabi Muhammad SAW bersabda, la salata bi ghairi tuhur. Tidak sah salat tanpa tuhur. Toknya pakai dhammah. Maka berarti apa? Bersucinya, perbuatannya. Perbuatan bersuci, wudunya, mandinya. Kemudian at-tahur, berarti apa? Airnya. Dan selanjutnya seperti itu. Itu kaedah yang antum harus ketahui untuk lebih luas ilmunya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah pada pertemuan sebelumnya kita sebutkan bahwa para ulama menyebut hadis ini sebagai hadis orang yang buruk salatnya. Betul? Orang yang buruk sholatnya. Dalam bahasa Arabnya ada al-musi'u sholatuhu. Orang yang buruk sholatnya. Imam Ibn Uzaimin rahimahullahu ta'ala, beliau tidak setuju dengan istilah ini. Dikarenakan para sahabat tidak pernah menyebutkan ini. Tetapi lebih baik dikatakan al-jahilu bisolatihi. Orang yang bodoh tentang sholatnya. Kenapa? Karena kalau buruk berarti beliau sengaja memburukkan sholatnya. Berarti beliau sengaja memburukkan sholatnya. Saya lebih condong kepada pendapat ini. Ya, lebih baik kita sebut hadis ini adalah orangnya al-jahilu bi salati, orang yang tidak tahu tentang salatnya. Ternyata tumakninah itu adalah apa? Rukun. Tidak tahu beliau, makanya salatnya cepat. Ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini juga, ini pelajaran menarik. Ini kaidah penting disebutkan oleh Imam Al-Utsaimin. Sering antum terjadi nanti pada kehidupan kita sehari-hari. Catat kaidahnya. Sebentar, saya takut salah kaidahnya. Ya, perhatikan. Kaidahnya adalah jika seseorang ketinggalan sesuatu amalan dalam keadaan tidak mengetahuinya, maka tidak ada qadha atasnya. Kecuali jika masih ada waktunya. Saya ulangi, jika seseorang ketinggalan sebuah amalan dalam keadaan tidak mengetahuinya, maka tidak ada qadha atasnya. Kecuali jika masih ada waktunya. Saya beri contoh biar lebih jelas. Seseorang ketinggalan sebuah amalan. Kemudian setelah itu, tapi dia belum mengetahuinya bahwa itu disyariatkan dalam syariat Islam. Maka pada saat itu tidak ada qadha atasnya, kecuali kalau masih ada waktunya. Kalau sudah di luar waktu, tidak diqadha. Seperti misalkan, seorang sholat dan dia tidak tahu hukum tumakninah itu rukun. Sholat setahunan penuh tanpa tumakninah. Dia tidak tahu kalau tumakninah itu rukun. Maka apakah kita perintahkan dia untuk mengqadha sholatnya? Hah? Paham, misalnya? Seseorang sholat setahunan penuh tanpa tumakninah. Tapi dia tidak tahu hukum tumakninah. Apakah di sini kita perintahkan dia untuk mengulang sholatnya? Tidak. Kecuali kalau seandainya masih ada waktunya. Seperti hadis yang kita baca sekarang ini. Orang ini punya waktu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Salatlah engkau, kembali. Sesungguhnya tadi engkau belum salat. Karena masih ada waktu. Adapun kalau sudah keluar waktunya, padahal orang ini tidak mengetahui, salat lagi enggak? Tidak. Paham ini? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perkara penting. Contoh misalkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan wanita yang istihadhah yang meninggalkan sholatnya dalam keadaan dia tidak tahu hukumnya untuk mengulangi sholatnya. Apa maksudnya? Antum tahu wanita istihadhah? Wanita istihadhah itu bukan wanita haid. Wanita istihadhah keluar darah dari rahimnya, dari depan rahimnya, karena pembuluh darahnya pecah di depan. Dan ini biasanya keluar bukan di waktu haid. Dan wanita istihadhah hukumnya seperti wanita suci lainnya. Cuma ketika ingin sholat diwajibkan bagi mereka membersihkan kemaluannya, kemudian memakai pembalut, kemudian berwudu, kemudian sholat. Adapun kewajiban-kewajiban lainnya seperti wanita suci lainnya. Nah, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang wanita yang istihadhah, Fatimah binti Abi Hubaysh, Fatimah binti Jahsy. Wanita-wanita istihadhah di zaman Rasulullah. Mereka sebelum tahu waktunya, karena keluar dari rahimnya darah, maka mereka anggap ini adalah darah apa? Haid. Akhirnya mereka enggak sholat. Akhirnya mereka tidak sholat. Lalu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa darah ini? Itu adalah darah istihadhah. Maka tetap sholat, tetap puasa. Nah, setelah mereka tahu, apakah mereka diperintahkan untuk mengkodok sholat yang mereka tinggalkan tadi? Tidak. Ya, kenapa? Karena tidak tahu. Jadi kaidahnya tadi, siapa yang meninggalkan suatu amalan, tambah suatu amalan wajib. Suatu amalan wajib. Dalam keadaan tidak mengetahuinya, maka tidak ada qadha atasnya. Kecuali jika masih di dalam waktunya. Kalau sudah keluar waktunya tidak ada qadha, karena enggak tahu dia. Dan ini menunjukkan kemudahan agama Islam. Ya, ini menunjukkan kemudahan agama Islam. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah ya. Perhatikan, kita ambil lanjutan lafalnya biar ada pelajaran baru yang berkaitan dengan hadis ini. Kemarin sampai hadis yang keberapa? 281. Baik, sekarang 282. Walin Nasa'i wa Abi Dawud min hadis Rifa'ata ibn Rafi'. Innaha la tatimma as-salatu ahadikum hatta yusbigha al-wudu'a kama amarahu Allah ta'ala thumma yukabbiru Allah wa yahmadah wa yusni 'alayh wa fiha fa in kana ma'aka Qur'anun faqra' wa illa fahmadillah wa kabbirhu wa hallilhu. Dalam riwayat An-Nasa'i dan Abu Dawud dari hadis Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu disebutkan, sesungguhnya tidak sempurna salat seseorang di antara kalian sehingga ia menyempurnakan wudunya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah taala, kemudian ia mengucapkan takbir yaitu Allahu akbar, lalu memujinya dan menyanjungnya. Dan riwayat tersebut disebutkan, apabila kamu hafal Al-Quran, maka bacalah. Tetapi apabila tidak hafal, maka bertahmidlah, bertakbirlah, dan bertahlillah. Kita baca hadis selanjutnya. Hadis 283. Wali Abi Dawuda, thumma qra' bi ummil Quran, wa bima sya' Allah. Di dalam riwayat Abu Daud, disebutkan kemudian bacalah ummul Quran, yaitu Al-Fatihah, dan apa yang dikehendaki oleh Allah. Wali bin Hibban, thumma bima syi'ta. Sedangkan dalam riwayat Ibn Hibban disebutkan, kemudian bacalah surat yang kamu kehendaki. Baik, sebelum penjelasan silahkan azan dulu karena penjelasannya panjang. Kita pelajari hadis 282, 283, 284. Hadisnya perlu perhatian. Dalam riwayat An-Nasa'i dan Abu Daud dari Rifa'ah bin Rafi' disebutkan, sesungguhnya tidak sempurna sholat seseorang di antara kalian sehingga ia menyempurnakan wudhunya. Kata-kata sesungguhnya tidak sempurna sholat seseorang di antara kalian, kata tidak sempurna maksudnya tidak. Tidak sempurna maksudnya tidak sempurna pahalanya. Tidak sempurna maksudnya tidak sempurna pahalanya. Bukan tidak sah. Karena tidak sahnya tidak wudu. Ya, kalau ada orang yang tidak menyempurnakan wudunya, tidak sempurna pahala sholatnya. Jadi maksud tidak sempurna di sini maksudnya tidak sempurna pahalanya. Karena dia tidak menyempurnakan wudunya. Baik. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 5. Betul ya? Al-Maidah ayat 5. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Surah Al-Maidah ayat 6 maksudnya. Surat kelima ayat 6. Wahai orang beriman, jika kalian ingin mengerjakan salat, maka mandilah, maka basuhlah wajah kalian dan kedua tangan kalian sampai siku, dan sapulah kepala kalian dan basuhlah kaki kalian sampai kedua mata kaki. Ini yang disebut dengan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, yaitu dalam surat Al-Ma'idah ayat 6. Kemudian ia mengucapkan takbir. Takbir di sini berarti Allahu Akbar. Dan harus ucapan itu. Tidak sah ucapan yang lain. Allahu A'zam, Allahu Ajal, enggak sah. Atau tidak sah dibalik. Akbar Allah, enggak sah. Ya, karena yang dimaksud dengan takbir di sini adalah mengucapkan Allahu Akbar. Lalu memujinya dan menyanjungnya. Kata-kata memujinya dan menyanjungnya, sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, adalah mengucapkan doa istiftah. Garis bawah itu baik-baik, memujinya dan menyanjungnya maksudnya adalah mengucapkan doa istiftah. Dalam riwayat tersebut disebutkan, apabila kamu hafal Al-Quran, maka bacalah. Di sini, setelah takbiratul ihram, maka termasuk rukun sholat membaca bacaan Al-Quran. Lafalnya di sini, apabila kamu hafal Quran, maka bacalah. Ya, lihat baik-baik. Apabila hafal Quran, maka bacalah. Ini yang pertama. Kemudian lanjutannya disebutkan, tetapi apabila tidak hafal, maka bertahmidlah, bertakbirlah, bertahlillah. Kalau tidak hafal, ini masih riwayat yang sama. Apabila tidak hafal, maka takbir, tahmid, kemudian tahlil. Baik. Ya. Itu urutan kedua. Kalau enggak hafal, maka dia membaca takbir, tahmid, tahlil. Dalam hadis yang ke-283, dalam riwayat Abu Daud, disebutkan, kemudian bacalah Ummul Quran dan apa yang dihendaki oleh Allah. Yang ketiga berarti sekarang. Riwayat Abu Daud. Abu Daud juga. Maka bacalah Al-Fatihah. Dan surat sesukanya. Ini riwayat yang ketiga. Riwayat yang keempat, sedangkan di dalam riwayat Ibnu Hibban disebutkan, kemudian bacalah surat yang kamu kehendaki. Yang keempat berarti. Riwayat Ibnu Hibban. Bacalah surat yang kamu kehendaki. Surat yang kamu kehendaki. Oke. Dalam empat riwayat ini, kalau Anda lihat hadis yang pertama, hadis ke-279, bagaimana? Coba perhatikan. Saya bacakan hadisnya, 279, lihat bukunya. Apabila dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau berdiri untuk sholat, maka sempurnakanlah wudu kalian, kemudian menghadaplah ke kiblat, lalu bertakbirlah, kemudian bacalah Al-Quran yang mudah bagimu untuk dibaca. Riwayat ini, riwayat Rifa'ah. Ini semua riwayat Rifa'ah. Empat ini. Di sini ada riwayat siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah. Apa lafalnya tadi? Hah? Bacalah Al-Quran. Apa lagi? Yang mudah. Nah, Ustadz, ini masalahnya apa toh? Yang kita bicarakan sekarang, ucapan yang diucapkan oleh orang yang sholat setelah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ini apa nih yang diucapin? Al-Fatihah kah? Kemudian surat kah? Kemudian tahmid tahlil kah? Atau bagaimanakah? Maka kalau kita lihat riwayat-riwayat yang ada, bacalah Al-Quran yang mudah bagimu. Di sini kira-kira menunjukkan Al-Fatihah enggak? Hah? Secara lahiriahnya, bacalah Al-Quran yang mudah bagimu. Menunjukkan Al-Fatihah enggak? Enggak. Apa yang mudah? Apa saja? Yang mudah dia cuma pernah dengar Yasin. Sudah ya. Allahu Akbar. Yasin. Allahu Akbar. Menurut ini, bacalah Al-Quran yang mudah bagimu. Baik. Itu riwayat pertama. Kemudian di riwayat Rifa'ah, riwayat Abu Daud, apabila hafal Quran, bacalah. Enggak disebutkan apa-apa. Ini berarti hampir sama dengan ini. Apabila hafal Quran, bacalah. Maksudnya, apa yang dihafal dibaca. Tidak mesti harus Al-Fatihah. Kemudian, dari sini, kalau tidak hafal, maka takbir, tahmid, tahlillah. Ya, kalau tidak hafal ini, maka dia bertakbir, bertahmid, bertahlil. Berarti ini boleh kita katakan nomor satu. Ini nomor dua. Kemudian di dalam riwayat yang lain, riwayat Abu Daud, Al-Fatihah dan surat setelahnya. Ini nomor 3. Kemudian riwayat Imam Ibnu Hibban, surat yang kau kehendaki. Tidak juga disebutkan surat apa. Ini hampir sama dengan nomor berapa? Nomor 1. Lalu Ustadz, urutannya bagaimana? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, masalah ini sebenarnya sengaja saya paparkan seperti ini biar benar-benar tahu kedudukan Al-Fatihah dan kedudukan surat. Kalau orang setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, apa yang dia baca, doa istiftah hukumnya sunnah. Kita tidak membicarakan itu. Tetapi yang kita bicarakan adalah yang rukun. Maka jawabannya, yang rukun adalah membaca sesuatu dari Al-Quran. Ya, membaca sesuatu dari Al-Quran. Kalau seandainya bisa Al-Fatihah, maka dia baca Al-Fatihah. Lalu setelah itu, surat. Kalau seandainya tidak bisa Al-Fatihah, maka dia baca apa yang dia sanggupi untuk dia baca dari ayat Al-Quran. Kalau seandainya dia tidak bisa membaca apapun dari ayat Al-Quran, maka baru dia berapa? Takbir, tahmid, tahlil. Dari sinilah urutannya sebenarnya adalah seperti ini. Nomor satu yang mana? Al-Fatihah dan surat. Setelah orang takbiratul ihram, sekali lagi kita tidak membicarakan doa istiftah. Kenapa? Karena kita doa istiftah apa hukumnya? Sunnah. Yang kita bicarakan ini rukun. Ya, Al-Fatihah dan surat. Kalau seandainya dia tidak bisa Al-Fatihah dan surat, dia mengerjakan riwayat. Bacalah Al-Quran yang mudah baginya. Atau apabila hafal Quran, bacalah yang mudah baginya. Atau surat yang dia kehendaki. Kalau seandainya dia tidak bisa baca Al-Fatihah dan surat. Ini berarti nomor 2. Nomor 3-nya baru ini. Kalau tidak bisa sama sekali, maka dia baca apa? Takbir, tahmid, tahlil. Maka apa yang Ustaz dicatat, seberatan itu kah? Catat beratannya. Catat para ikhwah. Bacaan setelah takbiratul ihram, atau saya ulangi, tingkatan atau urutan bacaan setelah takbiratul ihram yang wajib adalah sebagai berikut. Urutan bacaan setelah takbiratul ihram yang wajib adalah sebagai berikut. Yang pertama, Al-Fatihah. Kemudian membaca surat. Yang kedua, membaca Al-Quran yang mudah baginya. Yang ketiga, membaca takbir, tahmid, tahlil. Jika tidak bisa membaca Al-Quran sama sekali. Jika tidak bisa membaca Al-Quran sama sekali. Paham ini para ikhwah? Bisa dipahami ini masalahnya? Baik. Tuntung catatnya. Urutan bacaan yang wajib setelah Al-Fatihah, setelah takbiratul ihram adalah sebagai berikut. Satu, membaca Al-Fatihah dan surat. Yang kedua, membaca Al-Quran semampunya. Yang ketiga, baca takbir, tahmid, tahlil jika tidak mampu membaca Al-Quran sama sekali. Dalil mana? Riwayat-riwayat ini yang ada. Dan semua dalilnya adalah sahih. Ya. Taib. Timbul pertanyaan. Orang masuk Islam jam 1 siang. Otomatis wajib sholat. Otomatis wajib sholat. Tidak bisa Al-Fatihah. Apakah dia sholat tanpa Al-Fatihah saat itu? Ataukah kita suruh belajar dulu? Sebentar. Belajar dulu sampai ke batas mampunya, sampai sebelum asar. Sebelum masuk waktu asar, kalau sudah memang tidak sanggup lagi dia belajar, tidak hafal-hafal, pembabal, maka pada saat itu sholatlah. Bagaimana kira-kira? Suruh belajar dulu atau sholat secepatnya? Maka jawabannya belajar dulu semampunya kemudian dan sholat. Ya, belajar dulu semampunya dan sholat. Dibelajar dia dulu semampunya. Misalkan dari jam 1 dia masuk Islam, sampai jam 2, sampai jam 3 karena asar jam 4, sampai jam 3 dia belajar Al-Fatihah. Satu ayat, dua ayat, tiga ayat. Seberapa dapatnya, seberapa tanggukannya, saat itu dia pakai dalam sholat. Paham para ikhwah? Catat itu. Apabila seorang yang tidak bisa membaca Al-Quran dan masih ada waktu untuk belajar, maka wajib baginya belajar sebelum keluar waktu sholat, lalu setelah itu sholat. Maka wajib baginya belajar sebelum keluar waktu sholat, lalu setelah itu sholat. Baik. Pelajaran selanjutnya. Dua kali sujud di dalam sholat adalah rukun sholat. Dua kali sujud di dalam sholat adalah rukun sholat. Kalau seandainya dia sujud sekali saja, apakah sah sholatnya? Tidak. Bisa ditambal dengan sujud sahwi? Tidak. Karena itu adalah apa? Rukun. Lalu gimana Ustaz? Misalkan sujud lo, kemudian setelah sujud duduk tasahud, duduk di antara dua sujud, tapi ternyata dia tasahud, kemudian salam, lupa sujud terakhir. Apa yang harus dia lakukan? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa ditambal dengan sujud sahwi. Karena itu adalah apa? Rukun. Lalu gimana? Maka pada saat itu berarti rakaat itu tidak sah. Dia menambah satu rakaat, kemudian dia sujud, sempurnakan sholatnya, kemudian sujud sah. Sahwi. Anggap rakaat tadi tidak sah. Lalu dia sujud sahwi. Kenapa sujud sahwi? Karena ada tambahan. Paham ini para ikhwah? Dirahmati oleh Allah. Orang lupa i'tidal. Lupa ruku. Ya. lupa ruku dan lupa i'tidal, dua rukun dia tinggalkan. Waladhalin amin. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Habis itu Allahu akbar, sujud langsung. Hah? Kenapa? Karena gaji dipotong bulan ini, bingung. Gaji dipotong, bingungnya. Maka sholatnya tidak khusyuk, langsung sujud. Bagaimana? Kalau ingatnya di tengah sholat, apa yang dia lakukan? Maka berarti yang rekaat tadi dia anggap tidak ada. Dia memulai rekaat itu adalah rekaat yang kedua, berarti rekaat pertama. Kalau ingatnya setelah sholat, apa yang dilakukan? Maka menambah satu rekaat. Kemudian sujud sahwi. Kenapa sujud sahwi? Karena menambahnya tadi. Bisa dipahami ini? Adikhwah, catat. Apa Ustaz yang dicatat? Catat, kalau tertinggal salah satu sujud di dalam sholat, maka tidak sah sholatnya. Dan wajib mengulang rekaat tersebut, lalu sujud sahwi setelahnya. Wajib mengulang rakaat tersebut dan sujud sahwi setelahnya. Karena rukun tidak bisa ditambal dengan sujud sahwi. Rukun harus dikerjakan. Makanya Pak, rukun haji itu apa? Berwukuf di Arafah. 2 tahun yang lalu kejadian keren, yang meninggal beberapa orang, kemudian luka-luka berat, ya, itu Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan orang yang luka-luka berat tersebut. Akhirnya karena rukun haji adalah berwukuf, tidak bisa diwakilkan, maka berambulan-ambulan tuh, beratus-ratus ambulan dibawa ke sana. Wukuf. Kenapa? Karena wukuf di Arafah adalah rukun. Tidak bisa ditambal dengan nyembelih kambing, bayar dam, enggak bisa. Ya, itu yang dimaksud dengan rukun. Rukun itu harus dikerjakan. Tidak bisa ditambal. Itu bedanya dengan wajib. Kalau wajib ketinggalan, apa? Maka dia sujud sahwi. Contoh wajib di dalam sholat, seperti bacaan ruku, bacaan sujud, bacaannya, bukan rukunya, bacaannya. Maka kalau ketinggalan bacaannya, maka ini berarti ketinggalan kewajiban. Maka dia sujud sahwi. Ya. Contoh misalkan, orang ruku, yang aturan sami Allah liman hamidah, sidin, Allahu Akbar. Ketinggalan ucapan sami Allah liman hamidahnya. Maka ini berarti ketinggalan apa? Wajib. Ketinggalan wajib. Karena bacaannya saja. Ya. Maka nanti di akhir sholat dia sujud sahwi. Bisa dipahami ini para ikhwah. Itu bedanya rukun dan wajib. Kalau sujud sahwinya pun lupa. Ini sudah lupa, sujud sahwinya lupa. Bagaimana? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dia salam, ya, lupa lah sujud sahwinya, lupa. Kemudian diingatkan, pian kada sujud sahwi tadi, ketinggalan pian tadi. Sami Allah liman habidahnya. Maka dia duduk lagi, kemudian sujud 2 kali. Lalu salam. Ya. Mun saat itu ada nang lupa juga, ketiluat luar banata. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Pelajaran selanjutnya, Yang kita bisa ambil dari hadis ini, hadis ini menunjukkan kemudahan Islam di dalam ibadah-ibadah yang disyariatkannya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Kemudian bacalah yang mudah bagimu untuk dibaca dari Al-Qur'an. Hadis ini menunjukkan tentang mudahnya syariat Islam. Dan ini adalah bantahan bagi orang-orang yang mengatakan syariat Islam itu sulit. Kalau kita melaksanakan agama Islam, maka hidup akan sempit, susah, gawian kada dapat. Maka ini tidak benar. Ya, ini tidak benar. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Surah Al-Baqarah ayat 185. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Begitu juga disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hajj ayat 78. "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj." Allah tidak menjadikan atas kalian dalam agama kesulitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yassiru wa la tu'assiru." Artinya, mudahkanlah dan janganlah persulit. "Basyiru wa la tunaffiru." Berikanlah kabar gembira dan janganlah membuat orang lari. "Fa inna ma bu'ithtum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin." Sungguhnya kalian diutus untuk memberikan kemudahan dan tidak diutus untuk memberikan kesulitan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'ithtu bil hanifiyyati samhah." Aku diutus dengan ajaran yang lurus dan mudah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Inna hadzal din yusrun wa lan yushadad din illa ghalabah." Sesungguhnya agama ini mudah. Tidak ada yang mempersulit dalam beragama kecuali Islam akan mengembalikan kepada kemudahan. Maka Anda lihat orang-orang yang mempersulit dirinya dalam beragama pasti akan terpental. Karena Islam agamanya mudah, syariatnya mudah. Tidak ada yang sulit dalam syariat-syariat Islam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan, masih ada waktu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang kita membicarakan tentang, atau ada faedah tertinggal, mohon maaf. Ya, ada faedah tertinggal, yaitu hukum membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat bagi makmum. Hukum membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat bagi makmum. Maka jumhur ulama mengatakan atau berpendapat makmum wajib membaca surah Al-Fatihah. Makmum wajib membaca surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha." Kemudian kerjakan itu di dalam seluruh sholatmu. Dan di dalam kata-kata itu ada bacaan Al-Fatihah. Kemudian kerjakan itu di dalam seluruh sholatmu. Dan di dalam kata-kata itu ada bacaan Al-Fatihah. Ya. Maka ini pendapat jumhur. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Al-Fatihah dibaca setiap rakaat bagi makmum. Adapun para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana terdapat pendapat yang mengatakan jika makmum maka tidak membaca Al-Fatihah sama sekali. Makmum tidak membaca Al-Fatihah sama sekali. Dan ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. tidak membaca Al-Fatihah sama sekali. Ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwa makmum hanya disunnahkan membaca Al-Fatihah. Makmum hanya disunnahkan membaca Al-Fatihah. Kemudian pendapat yang keempat, yaitu makmum membaca Al-Fatihah jika imam suaranya lirih di dalam sholatnya. Makmum membaca surat Al-Fatihah jika imam suaranya lirih di dalam suratnya. Ini dan ini mazhab Imam Malik rahimahullah. Suaranya lirih. Suaranya rendah. Berarti kapan itu? Sholat subuh? Enggak. Berarti imam, makmum apa? Tidak membaca. Sholat zuhur? Membaca. Karena suaranya lirih. Sholat asar? Membaca. Karena suaranya lirih. Sholat maghrib? Rakaat ketiga membaca. Sholat isya? Rakaat ketiga dan keempat. Dan saya lebih condong kepada pendapat nomor empat ini. Karena ini mengumpulkan semua dalil yang ada. Jumhur berdalil la salata illa bi fatihatil kitab. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah salat siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Kemudian pendapat yang mengatakan makmum tidak membaca berdalil dengan keumuman ayat. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dengan seksama dan tidak bergerak kecuali mendengar, agar kalian mendapat rahmat. Dua dalil ini digabungkan dengan cara yang tadi. Kalau sholatnya keras, maka makmum tidak membaca. Kalau sholatnya dengan suara yang lirih, maka makmum membaca. Saya sering mengatakan pendapat jumhur pendapat yang kuat. Tetapi pendapat yang teliti pendapat yang lebih kuat. Pendapat peneliti pendapat ulama yang mengumpulkan dua dalil yang ada. Wallahu a'lam. 6. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya panjang. Siapa bacakah? Atau pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya? Belum. Baik. Kita baca. Wa an Abi Humaidin As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idza kabbara ja'ala yadayhi hadwa mankibayhi wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته أخرجه البخاري. Lanjutkan ke dak panjang nih. Pertanyaan ya. Baik. Karena masalahnya beda. Ini sekarang masalahnya perbuatan. Kalau dari hadis pertama 279 sampai 284 itu ucapan-ucapan yang kita bicarakan. Sekarang masalahnya adalah perbuatan, ya, sifat sholat Nabi yang berkaitan dengan perbuatan. Insyaallah pada pekan depan kita lanjutkan pada hadis yang ke-285 insyaallah taala. Nah. Apabila makmum lupa membaca bacaan sujud, apakah makmum ini harus sujud sahwi di safnya? Maka jawabannya tidak. Ya. Tetapi dia ikut bersama imam. Tidak perlu dia sujud sahwi. Kenapa? Qiraatul imam, qiraatul ma'mum. Bacaan imam, bacaan makmum. Makanya imam itu pada satu sisi besar pahalanya karena menanggung sholatnya orang banyak. Tapi pada sisi yang lain, apa? Besar juga tanggungannya dan dosanya karena menanggung sholatnya orang banyak. Wallahu a'lam. Jika saya masbuk satu rakaat dan lupa menambah satu rakaat tersebut dan ikut salam bersama imam, apa yang harus saya lakukan? Apakah sujud sahwi atau langsung berdiri menambah satu rakaat? Siapa yang bertakonnya? Hah? Kalau orang masbuk satu rakaat, kemudian dia lupa sujud salam dia bersama imam, kira-kira sholatnya sempurna enggak? Hah? Tidak. Berarti ketinggalan apa? Ketinggalan rukun banyak. Ya? Rukunnya ketinggalan banyak. Tadi sudah kita bahas. Kalau orang ketinggalan rukun apa? Harus dikerjakan berarti. Maka bagaimana caranya Ustaz? Ya, karena kadang-kadang ada orang berpikir, sudah salam Ustaz tapi bingung kayak anak pegawainya. Nah, maka ini di sini kita belajar. Jawabannya adalah dia berdiri. Kemudian dia bertakbir, Al-Fatihah, baca surat, kemudian takbir, ruku, takbir, i'tidal, takbir, sujud, takbir, duduk di atas sujud, takbir lagi sujud, baru setelah itu takbir untuk tasyahud. Kemudian setelah itu takbir sujud sahwi. Dua kali sujud. Ya. Masalah setelah salam, sebelum salam, nanti kita bicarakan. Yang penting caranya seperti itu. Tambah satu rakaat, baru sujud sahwi. Kenapa sujud sahwi? Karena dia ketinggalan satu rakaat. Ya, wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik barakallah. Dalam salat berjamaah pada perpindahan gerakan, apakah makmum mengucapkan takbir juga sebagaimana imam? Iya. Perpindahan gerakan, makmum pun mengucapkan takbir sebagaimana imam. Berdasarkan keumuman hadis, shallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, wallahu a'lam. Apabila makmum ketinggalan rukun, misal sujud atau duduk di antara dua sujud karena imamnya terlalu cepat, maka apakah makmum menambah rakaat lagi setelah imam salam? Kalau seandainya makmum terlalu cepat, maka apa? Maka pada saat itu mufaraqah. Ini enggak sah salatnya imam apa? Kalau seandainya imam terlalu cepat, maka makmum mufaraqah. Dia keluar dari jamaah tersebut. Karena tidak sah sholatnya. Karena tidak tuma'nina. Ya. Dan saya heran para ikhwah. Saya sambil bertanya-tanya kepada beberapa orang. Kenapa dalam beberapa masjid itu senantiasa sholatnya itu seirama. Cepat. Ya. Cepat sholatnya. Lambatnya itu zikir setelah sholat. Itu lebih lama daripada sholatnya. Heran saya. Saya dapat jawaban. Salah satu jawabannya adalah hadis Mu'adz yang berbunyi, afattanun anta ya Mu'adz. Suatu ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, a'lamu ummati bil halali wal harami Mu'adz bin Jabal. Umatku yang paling paham tentang halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Beliau termasuk ahli fikih di kalangan para sahabat. Beliau waktu itu mengimami sholat. Sholat isya. Jadi ceritanya, beliau sholat bersama Nabi sebagai makmum di Masjid Nabawi. Kemudian beliau pulang ke kampungnya. Dan menjadi imam di kampungnya. Otomatis sholat bersama Nabi lama. Kemudian sholat di kampungnya tambah lama lagi. Dan beliau ketika imam, sholatnya lama. Akhirnya orang-orang mengeluh. Yang mengeluh ini mengadukan kepada Rasulullah SAW. Lalu keluar rasab dari Rasulullah SAW, afattanun anta ya Mu'adz. Wahai Mu'adz, apakah engkau ingin membuat kegaduhan di tengah masyarakat dengan sholatmu yang lama? Nah, sebagian kaum muslimin berdasarkan hadis ini mengatakan bahwa sholatnya harus cepat. Maka wallahu alam, ini pendalilan tidak pada tempatnya. Kenapa? Karena berdasarkan keumuman hadis tentang tumakninah, bahwa tumakninah rukun pada setiap gerakan sholat. Adapun bagaimana menjawab Mu'ad, kisah Mu'ad bin Jabal tadi, kisahnya adalah ketika sudah waktu, ketika imam terlalu memanjangkan bacaannya sehingga menjadi kegaduhan dan keributan di tengah kaum muslimin, padahal waktunya sudah larut malam. Maka saya memberikan nasihat dari hati yang paling dalam agar dirubah tata cara sholatnya. Ya, bukan kita mengejek-ngejek tadi bahwa zikirnya terlalu lama, sholatnya pendek. Karena mungkin mereka pakai dalil itu, akan tetapi pendapat itu lemah. Pendapat yang kuat adalah bahwa tumakninah rukun sholat di dalam setiap gerakan sholat. Ini pada ikhwan. Maka solusinya apa? Pertanyaan ini tadi, dia harus, makmumnya harus keluar dari sholat tersebut. Tidak boleh ikut imam yang terlalu cepat karena tidak ada tumakninah. Wallahu a'lam. Apakah termasuk sunnah berdoa setelah sholat fardu atau rawatib? Maka jawabannya, tidak mengapa seseorang berdoa setelah sholat sunnah atau setelah sholat rawatib. Akan tetapi belum terdapat dalil khusus jika dikerjakan secara rutin. Karena pengerjaan rutin berarti menunjukkan sebuah kelaziman. Kelaziman menunjuk harus didasari dengan dalil. Dan belum ada dalil. Jadi kalau seandainya ada kawan kita berdoa, ya silahkan, mungkin dia sedang lagi mau ngelamar, belum diterima-terima, ya berdoa, silahkan. Ya. Tetapi secara khusus dirutinkan, maka belum ada dalil. Maka silahkan berdoa sesekali, silahkan berdoa, tidak berdoa. Agar kita tidak meyakini bahwa berdoa setelah sholat rawatib itu disunnahkan. Wallahu'alam. Yang sampai kepada saya ilmunya seperti itu. Ya, kalau seandainya ada dalil yang menyatakan bahwa Ustaz nih ada hadisnya bahwa setelah sholat sunnah disunnahkan untuk berdoa atau tidak mengapa berdoa, maka saya akan rujuk dari perkataan ini. Sampai saat ini saya belum dapat dalil khusus yang merutinkan kalau setiap sholat setelah sholat sunnah rawatib ada doa mengangkat tangan. Wallahu'alam. Saya dapat transferan duit yang saya tidak tahu dari siapa. Sudah saya tanyakan kepada pihak bank, karena transfer tersebut dari bank yang berbeda. Maka tidak bisa diketahui dari siapa pengirimnya. Bagaimana uang hukum duit transferan yang ulun terima tersebut? Maka jawabannya, selama tidak tahu, maka halal. Tapi kalau ada yang mengaku dikembalikan. Ya betul. Hukumnya seperti itu. Kalau ada yang mengaku dikembalikan. Suatu ketika di zaman Rasulullah SAW, ada seorang sahabat yang meninggal. Kemudian keluarganya mengatakan, semua hutang keluarga saya yang meninggal tadi sudah saya bayar ya wahai Rasulullah. Tinggal satu orang ini. Nenek-nenek ini mengaku bahwa kerabat saya berhutang kepadanya. Dan dia tidak mempunyai bukti wahai Rasulullah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lunasi hutangnya. Walau tidak punya bukti, lunasi hutangnya. Kenapa? Karena orang yang mempunyai hak akan meminta haknya. Lunasi. Maka seperti yang saya katakan tadi, kalau tidak diketahui, benar-benar tidak diketahui, tapi biasanya ada bisa rekening korannya diminta. Nah, rekening koran minta, di situ ada yang mengirimnya. Jangan pura-pura kada tahu. Ya. Bagaimana kalau kita sholat berjamaah namun imam terlalu cepat dalam bacaan dan gerakan sholat sehingga kita tidak khusyuk? Apakah harus mengulang sholat? Maka jawabannya, Kalau ditanya apakah harus mengulang sholat, jawabannya dilihat benar-benar tidak tumakninah atau tidak. Kalau tadi sampai ketinggalan duduk di antara dua sujud, itu berarti kan lekas, cepat sekali. Ketinggalan duduk di antara dua sujud. Ya. Maka kalau seandainya tidak tumakninah, maka pada saat itu tidak sah sholatnya, harus diulang. Wallahu a'lam. Saya lahir dari keluarga yang belum kenal sunnah. Jika ada keluarga yang meninggal, maka ada tradisi dalam keluarga, yaitu sholat berjamaah di keluarga yang meninggal dan tahlilan. Apa hukumnya saya ikut sholat dan tahlilannya? Namun saya tetap niatkan sholat wajib seperti biasa. Kalau Anda laki-laki, maka tidak boleh sholat di rumah. Pendapat yang lebih kuat, sholat berjamaah tempatnya di masjid. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allamana sunanal huda. Wa min sunanil huda an tuqama salatu fi masjidil ladzi yu'adzanu fi. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita petunjuk-petunjuk yang lurus. Termasuk petunjuk yang lurus adalah salat di masjid yang dikumandangkan azan di dalamnya. Tempat salat berjamaah di masjid, bukan di rumah. Wallahu a'lam. Jika ketinggalan rukun, dia menambah rakaat dan sujud sahwi. Apakah sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam atau setelah salam? Tergantung, kalau seandainya ketinggalan rukun, berarti ketinggalan rakaat, satu rakaat. Sujud sahwi disebabkan tiga sebab. Karena ketinggalan, atau karena kelebihan, atau karena lupa. Kalau karena ketinggalan, maka berarti sujudnya sebelum salam. Kalau karena kelebihan, maka berarti sujudnya setelah salam. Kalau karena lupa, maka dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi dua. Yaitu, jika benar-benar lupa, kosong, tidak kena tahu saja. Benar-benar lupa, maka ini adalah setelah salam. Kalau seandainya ada semacam prasangka, tapi dia ragu-ragu. Ada sangkaan dia, condong kepada sesuatu, tapi ragu-ragu. Maka ini kan masih ada bayang-bayang lah. Maka pada saat itu sujudnya sebelum salam. Wallahu a'lam. Sujud setelah salam gimana Ustaz? Ya salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu sujud lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Habis itu baru apa? Salam. Tanpa tasyahud. Ya, tanpa tasyahud. Jika ketinggalan rukun, apabila imam cepat dalam sholat, misal pada rakaat ketiga, imam sudah ruku, sedangkan makmum baru selesai membaca Al-Fatihah. Apa yang harus dilakukan makmum? Menyelesaikan baca Al-Fatihah atau mengikuti imam? Maka jawabannya adalah mengikuti imam. Imam makmum meskipun belum selesai, ini mungkin makmumnya mengambil pendapat jumhur, membaca Al-Fatihah. Atau mengambil pendapat ulama peneliti juga, tapi sholatnya yang lirih. Maka pada saat itu, jika imam sudah ruku, maka ikuti imam. Rasulullah SAW bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamnabih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Jangan terlambat, karena menghabiskan surat Al-Fatihah. Enggak boleh. Ya, jangan terlambat, karena menghabiskan surat Al-Fatihah. Kecuali misalkan, imam ruku, Allahu Akbar. Kita pas ghairil maghdubi alaihim. Ya. Tinggal bolak-balik. Lanjutkan tuh. Lanjutkan. Jangan sampai kan disuruh mengikuti ghairil maghdubi alaihim. Allahu Akbar. Ya. Padahal sedikit lagi tidak apa-apa itu. Ini mungkin kalau seandainya berlaku dia baru baca Al-Fatihah di awal. Ya, baru baca Fatihah di awal. Misalkan baru Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Imamnya rukuk sudah. Maka pada saat itu jangan melanjutkan Al-Fatihahnya, tetapi ikuti imam. Lalu bagaimana Ustaz? Berarti tidak sempurna sholat saya karena tidak baca Al-Fatihah yang sempurna. Maka yang menanggung siapa? Imam. Maka seperti yang saya ucapkan tadi, imam itu berat. Ya, imam itu berat. Apa hukum menutup mata ketika sholat agar lebih khusyuk dan tumakninah? Maka jawabannya, belum ada dalil khusus untuk menutup mata sepanjang pengetahuan saya yang sangat pendek ini. Belum ada Rasulullah SAW menutup matanya. Yang ada malah beliau melihat ke tempat sujud. Ya. Dan ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa menutup mata ketika sholat menyerupai kaum Yahudi. Tetapi sebagian lagi berpendapat, kalau memang benar-benar tidak bisa khusyuk karena di depannya ada sesuatu yang mengganggunya, maka pada saat itu boleh dia untuk menutup matanya agar bisa khusyuk. Tetapi itu dalam kasus, in case saja, ada kasus. Misalkan di depannya ada tulisan, ya, kenapa melihat aku tulisannya. Ini ganggu sekali nih. Atau ada tulisan panjang gitu. Ya, ini ganggu. Kita terbaca itu. Ya. Nah, ini para ikhwah tidak mengapa kalau saat itu membuka atau menutup matanya untuk lebih khusyuk. Tapi asal hukumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk melihat ke tempat sujud. Wallahu alam. Masbuk saat ruku, apakah dapat satu rakaat? Maka jawabannya, Rasulullah SAW bersabda, man adraka rakaatan mina, man adraka ruku'a faqad adraka rakaat. Siapa yang mendapati ruku, maka dia mendapati satu rakaat. Ini menunjukkan bahwa, hadis riwayat Abu Daud, ini menunjukkan bahwa batasan paling terakhir adalah ruku. Ya. Tapi kita tidak boleh masuk ke dalam keadaan yang kita ragu-ragu. Sudah tahu kita masih di pintu situ. Imam sudah ruku lawas. Ya. Kita langsung buka-buka kemudian takbir. Pas kayak ini imam naik. Ragu-ragu dia. Dapat akan dapat. Jangan meletakkan diri kita dalam keraguan-raguan. Ya. Ini para ikhwan. Wallahu a'lam. Apabila kita salat zuhur tetapi lupa dan hanya mengerjakan dua rakaat dan salam, apakah sholat tersebut harus diulang? Imbah bang? Jawabannya bukan diulang, akan tetapi ditambah. Ya, ditambah. Ketinggalan dua rakaat, ditambah. Dan setelah itu sujud sahwi. Wallahu. Apakah makmum juga harus membaca sami Allah liman hamidah? Khilaf di antara ulama. Dan wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat makmum pun membaca. Kenapa? Berdasarkan keumuman ayat sallu kama keumuman hadis sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya. Kita diperintahkan melihat salat seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam salat, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau salat, beliau kalau mengangkat dari ruku mengucapkan sami'allah. Dan ini berlaku baik ketika salat sendirian, ketika jadi imam, ketika jadi makmum. Tetapi ini khilaf di antara ulama. Khilaf di antara ulama, kalau seandainya ada yang mengatakan bahwa imam hanya makmum hanya membaca Rabbana walakal hamdu, maka tidak mengapa. Lihat dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah fa idza qala sami'allahu liman hamidah, maka faqulu Rabbana walakal hamdu. Ini yang mengatakan, ini yang berpendapat bahwa makmum hanya mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Hadisnya berbunyi seperti itu. Jika imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka hendaklah makmum mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Kira-kira kuat enggak? Kuat kan? Kuat. Makanya makmum hanya mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Tetapi pendapat yang lain pun juga kuat dan berdalil. Rasulullah SAW bersabda, "Shallu kama raaitumuni salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat." Dan Rasulullah SAW kalau lagi salat, kalau habis dari ruku, beliau mengucapkan apa? Sami'allahu liman hamidah. Ini berlaku baik bagi salat sendirian, imam atau makmum. Mana yang lebih kuat, Ustaz? Yang pian kuatkan mana? Tadi sudah saya sebutkan. Saya lebih condong kepada pendapat apa? Makmum tetap mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Kenapa? Karena dalil yang saya sebutkan tadi. Yang kedua, lebih banyak bacaannya berarti. Lebih banyak bacaannya. Ya, wallahu a'lam. Ada yang apa yang dilakukan bila melihat orang yang sholat sunnah setelah sholat asar? Jawabannya, para ikhwah, mungkin lebih tepatnya adalah apa hukumnya? Apa hukumnya sholat sunnah setelah sholat asar? Maka jawabannya adalah, kalau seandainya sholat sunnah dikerjakan setelah sholat asar, sholat rawatib dikerjakan setelah sholat asar, maka jika itu adalah qadha sholat rawatib ba'diyah zuhur, karena mungkin dia sibuk, karena mungkin dia apa, tidak sempat sampai asar masuk, tidak sempat sholat ba'diyah, maka dia boleh mengqadhanya setelah sholat asar. Kalau seandainya itu seperti itu, maka itu boleh. Tapi kalau seandainya mengerjakan sholat rawatib setelah asar bukan karena qadha, maka pendapat jumhur mengatakan haram dan tidak sah. Karena Rasulullah SAW mengatakan nahan nabi la salata ba'dal asri, tidak sah sholat setelah sholat asar. Memang ada hadis sebagian ulama mensahihkan, di antaranya Imam Al-Albani rahimahullah, bahwa dua rakaat setelah sholat asar juga dianjurkan. Maka wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat jumhur bahwa tidak sah atau tidak ada sholat rawatib setelah sholat asar. Wallahu alam. Apakah ada bacaan khusus untuk sujud sahwi dan sujud tilawah? Bagus pertanyaannya. Jazakallahu khairan. Jawabannya, untuk sujud sahwi ada hadis. Apabila membaca, apabila sujud sahwi bacaannya adalah subhana man la yanamu wala yashu, tetapi hadis ini riwayat Abu Daud lemah, maka tidak bisa dibaca. Maka pada saat itu kembali kepada hukum asal bacaan sujud, yaitu apa? Subhana rabbiyal a'la. Begitu cara berdalilnya. Karena hadisnya lemah, maka berarti tidak ada bacaan khusus. Berarti kembali kepada bacaan sujud seperti biasa, yaitu subhana rabbiyal a'la. Baik. Kemudian sujud tilawah, maka ada bacaan khusus dan hadisnya sahih. Yaitu bacaannya sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa wa syaqqa sam'ahu wa basarahu min ghairi haulin minni wala quwa. Ini bacaan sujud tilawah, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Allahu a'lam. Kalau ketinggalan ruku dan ingat saat duduk antara dua sujud, apakah langsung berdiri untuk mengulangi rakaat tersebut atau sujud yang kedua lalu baru berdiri? Maka jawabannya, kalau ketinggalan ruku kemudian ingatnya di duduk di antara dua sujud, ya, dapat kuncinya baru di situ, ya, maka pada saat itu rakaat itu tidak sah. Rakaatnya tidak sah. Lalu gimana Ustaz? Rakaatnya tidak sah. Berarti anggap rakaat itu tidak ada dan rakaat selanjutnya rakaat pertama. Boleh enggak Ustaz begini? Kan sujud ingatnya tatkala duduk di antara dua sujud. Lalu dia langsung bangun. Kemudian ruku. Kemudian baru i'tidal, baru sujud, baru duduk, baru sujud lagi. Bagaimana? Apakah seperti cara saya yang pertama tadi atau cara yang kedua ini? Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Allahu a'lam, rukuknya sudah terlewat, maka pada saat itu rakaat itu dianggap tidak sah karena ketinggalan ruku. Maka pada saat itu dia anggap serakaat saat itu tidak sah dan dia jadikan rakaat selanjutnya adalah rakaat pertama. Paham ini maksud saya? Nah. Allahu a'lam. Ustaz pernah mengatakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu setiap hari bertasbih 12.000 kali. Apakah bilangan 12 itu ada dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya tidak ada dalil. Akan tetapi itu kebiasaan yang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengerjakannya untuk beliau sendiri dan tidak beliau khususkan pada waktu tertentu, pada hari tertentu, pada keadaan tertentu. Ya, wallahu a'lam. Saya pernah ke masjid yang masih terkunci sehingga saya menunggu di pelataran masjid. Apakah pelataran masjid termasuk tempat yang disediakan untuk sholat sehingga saya harus tahiyatul masjid di pelataran tersebut? Sebelum saya jawab, saya ingin mengajari bagaimana cara bertanya. Para ikhwah, buat pertanyaan, jangan bercerita. Ini kan cerita nih. Ente ngapain cerita? Gak perlu. Apa hukum sholat tahiyatul masjid di pelataran masjid? Selesai. Apakah masuk pelataran masjid termasuk masjid dan kemudian sholat di dalamnya mencukupi tahiyatul masjid? Itu. Ini gak perlu. Saya pernah ini. Ya, saya mohon maaf yang bertanya ya, tetapi ini untuk mengajari. Bertanya bukan bercerita. Saya dapati banyak itu di dalam, saya kan punya grup kowarir, ada 5 grup. Di situ perempuan sukanya nggak cerita. Jadi ustadznya disuruh baca cerita. Jangan bertanya, tapi jangan bertanya bukan bercerita. Ya, bertanya. Dia ada cerita kadang-kadang, begini Ustaz. Nah, kalau sudah begini Ustaz itu pasti cerita. Ya. Bertanya bukan bercerita. Ini pada ikhwan. Jawabannya belum. Saya kan lupa coba. Gara-gara cerita. Saya pernah ke masjid yang masih terkunci. Taib. Hukumnya adalah, apakah pelataran masjid termasuk tempat yang disediakan untuk sholat? Itu pertanyaannya. Apakah pelataran masjid termasuk masjid? Kemudian kita sholat tahiyatul masjid di situ? Maka jawabannya, pelataran masjid termasuk masjid. Tidak boleh sholat di dalamnya. Kenapa? Karena tempat dia adalah tempat yang disediakan untuk sholat. Ya, tempat yang disediakan untuk sholat. Maka orang kalau masuk pelataran masjid seperti ini kan banyak pelatarannya sekarang, ya, yang pakai marmer ini, maka itu berarti dia sudah masuk masjid. Wallahu a'lam. Saat sholat isya, saat rakaat kedua, saya baru ingat lupa berwudu. Salah satu, saya kemarin di Jakarta isi kajian dengan judul perusak hati yang kelima, yaitu al-ghaflah, terlena, lalai. Itu perusak hati. Sering orang ghaflah, lalai. Ini contoh-contohnya seperti ini. Ya. Lupa berwudu saat rakaat kedua pulang. Setelah itu saya mengulang sholat di rumah. Apakah sah sholat isya-nya? Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini perbuatan keliru. Dari sisi mana? Berarti yang saya pahami dari cerita sholat ini adalah dia melanjutkan sholatnya. Melanjutkan sholatnya padahal sudah diingatkan Allah. Sholat dalam keadaan tidak berwudu. Ya, maka ini para ikhwah, pertama dia melakukan dosa. Kenapa? Karena sholat dengan sadar tanpa wudu. Dan itu hati-hati bisa termasuk dosa besar. Ya. Tetapi mungkin karena beliau tidak tahu tata caranya, mudah-mudahan Allah mengampuni. Dan sholat isyanya yang di rumah jelas sah, karena sudah berwudu. Mun sholat isyanya kada berwudu pulang situ. Liwar, Pak. Dan sudah. Allah Ustaz. Bila kita berkeyakinan tidak kunut di belakang imam yang berkunut, apakah harus diikuti? Saya lebih condong kepada pendapat, ikuti jika maslahat menuntutnya. Dalam artian, Kalau seandainya kalau tidak mengikuti kegaduhan terjadi, ikuti. Karena Rasulullah SAW bersabda, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Adapun jika tidak mengikuti, tidak terjadi kegaduhan, maka tidak perlu mengikuti karena dia adalah perkara pendapat yang lebih kuat, perkara bid'ah. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya seorang laki-laki meninggalkan sholat berjamaah dikarenakan suatu pekerjaan yang melakukan pelayanan menyiapkan obat untuk pasien di apotek RS, yang pasiennya antri menunggu obatnya, sedangkan pegawai cuma sedikit. Maka jawabannya tidak, ini bukan suatu keadaan yang terpaksa. Maka tutup apoteknya, sholat berjamaah bagi laki-laki. Kemudian setelah itu buka, baru layani. Ya. Adapun pasiennya menunggu-nunggu, maka pada saat itu jika memang terpaksa, kalau seandainya pasiennya kalau menunggu itu mati atau cacat, baru boleh. Mau set seitunya, itu maksudnya. Ya, karena jangan bermudah-mudah dalam masalah ini. Dulu saya pernah, dulu saya pernah sholat berjamaah bersama teman-teman. Ternyata imamnya pada saat itu sholat 5 rakaat, sholat zuhur. Pada saat rakaat keempat saya mufaraqah. Namun teman-teman saya tidak dan terus mengikuti imam hingga 5 rakaat. Apakah tindakan saya tepat? Bagaimana status sholat teman-teman saya? Maka jawabannya, tindakannya benar. Jika memang Anda benar. Jangan-jangan Anda yang salah. Iya betul. Karena yang lain bangun, mungkin kita yang salah. Ya, jika memang Anda benar, maka jawabannya benar. Kenapa? Karena ketika seorang yakin dia 4 rakaat, maka yakin ini la yazulu bisyak, tidak boleh hilang dengan keraguan-raguan. Dia yakin 4 rakaat. Kemudian imam naik rakaat kelima, dia yakin itu salah. Ya, maka pada saat itu dia tidak boleh sholat lebih daripada 5. Tidak boleh sholat lebih daripada 4 rakaat. Maka dia boleh pada satu duduk kemudian salam. Ya. Kalau dia yakin dia benar, maka tidak boleh mengikuti atau mengerjakan sholat 5 rakaat karena zuhur 4 rakaat. Allahu a'lam. Bagaimana status sholat teman-teman saya? Maka jawabannya, kalau teman-temannya itu dia tahu, dia yakin bahwa imam menambah 5 rakaat, sholat mereka itu batal. Kenapa? Karena sholatnya tidak sah. Karena sholat zuhur cuma 4 rakaat. Batal. Lalu bagaimana Ustaz batal? Lalu sholat lagi. Diulang sholatnya. Paham ya Pak Dehwa? Wallahu a'lam. Cukup kiranya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.